Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حاضرين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Masih dalam pembahasan tentang jual beli, hadis yang ke-253 sesuai cetakan ini, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutalaqqa ar-rukban wa an yabi'a hadirun libadin. Qala faqultu li ibn Abbas ma qawluhu hadirun libadin. Qala la yakunu lahu simsara. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang an tutalaqqa rukban, orang-orang yang datang dari pedagang-pedagang itu di dicegat lah, bahasa kita apa, bahasa Indonesia nya di dihadang bingung ini dihadang ya, begitu bahasa Indonesia nya wa an yabi'a hadirun libadin, dan melarang orang yang hadir, artinya orang yang di kota, menjualkan milik orang yang dari desa. Qala faqultu li Ibn Abbas, seorang rawi menanyakan kepada Ibn Abbas, ma qawluhu hadirun libadin, apa maksud tidak boleh seorang yang tinggal di kota menjualkan milik orang yang di desa. Beliau mengatakan la yakunu lahu simsara, tidak menjadi maklarnya, ya tidak menjadi maklarnya. Nah, ini hadis yang terkandung juga pada hadis yang sebelumnya, yaitu sabda Nabi la talaqqaw ar-rukban, la talaqqaw ar-rukban, dan juga la yabih hadirun libadin. Ya, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sebutkan, untuk penjelasannya kita tunda pada hadis yang baru kita baca ini. Nah, jadi pada hadis tadi ada dua masalah ya. Yang keduanya memang memerlukan penjelasan. Dua larangan yang tersebut tadi memerlukan penjelasan. Untuk yang pertama yaitu larangan menghadang ar-rukban, para pengendara yang datang ke kota untuk menjual barang dagangan, maksudnya begitu ya. Di sini tentunya Nabi mengatakan ar-rukban, ya itu umumnya para pengendara. Ya, artinya ya mereka yang datang dari desa, dari badui, ya dari gunung. Kalau kita mungkin berkendaraan, seandainya pun ada yang jalan kaki, ya nggak ada masalah. Intinya adalah mereka orang-orang yang datang dari pedalaman ke kota, ya umumnya akan mencari pasar di kota untuk menjual dagangan mereka, mungkin hasil pertanian mereka atau ternak-ternak mereka. Nabi katakan jangan kalian cegat, jangan kalian hadang, kembali ke bahasa Jawa lagi, cegat, ya jangan kalian hadang, ya. Nah, apa maksud Nabi SAW dengan larangan tersebut? Ya, dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman, Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarahnya, kata beliau, fanaha an talaki al-qadimina li bai'i sila'ihim min ta'amin wa hayawan fayaqsudahum qabla an yasilu ila as-suq fayashtari minhum jalabahum. Nabi melarang untuk menghadang mereka itu yang datang membawa barang dagangan, entah makanan atau hewan, ya. Mereka dihadang sebelum sampai ke pasar lalu dibeli. Falijahlihim bisir rubbama ghabanahum fi bai'ihim. Karena ketidaktahuan orang-orang pedalaman itu terhadap harga pasar, bisa jadi orang-orang yang menghadang ini akhirnya menipu. Dalam arti menipu di sini membeli murah, ya kan? Sehingga dengan harga yang tidak semestinya, dalam arti terlalu murah, begitu. Ya. Wa haramahum min baqi rizqihim alladhi ta'ibu fihi wa tawau li ajlihi al-mafazat. Akhirnya mereka terhalangi dari rezeki mereka yang mereka sudah susah payah, ya. Jauh dari gunung datang ke kota, ya mungkin juga ada resiko-resiko dan lain-lain. Kemudian ternyata sudah sampai di kota, oleh orang-orang itu dibeli dengan harga murah dan mereka mau. Kenapa? Karena mereka tidak tahu harga. Ya. Nah, ini sebab kenapa mereka dilarang melakukan itu. Ya. Nah, ini hikmah, ya, hikmah kenapa Nabi melarang yang seperti ini, disebutkan dalam syarah juga, al-hikmah fin nahi li'alla yakhda'u fayashtari minhum sila'ahum bi'aqal min qimatiha bikathir. Ya, hikmahnya agar mereka ini tidak tertipu, di mana orang-orang itu bisa membeli dengan jauh di bawah harga yang sebenarnya. Dan larangan ini dikatakan di sini fannahyu yufidut tahrim. Larangan ini memberikan faedah bahwa ini apa hukumnya haram, ya tidak boleh melakukannya dan ini haram. Nah, namun di sini bila itu terjadi, ya. Pertanyaan kita ini sekarang, bila itu terjadi, apakah jual beli itu sah atau jual beli itu batal? Kalau sah, ya sah sudah. Artinya penjual ya dapat uangnya secara sah, pembeli ya dapat barangnya secara sah. Walaupun mereka melakukan hal yang haram, si pembeli tadi. tapi hukum menjual belinya sah. Nah, atau kalau batal ya sudah, namanya batal ya walaupun terjadi transaksi tidak berakibat perpindahan kepemilikan, itu kalau batal ya. Namun di sini para ulama mengatakan jual belinya sah. Ya. Jual belinya sah. Sehingga dengan itu si penjual dalam hal ini apa namanya, orang yang datang dari desa, dari gunung, kalau sudah rela-rela saja ya sudah selesai masalah ya. Namun kalau dia apa ternyata merasa dirugikan lalu dia ingin membatalkan, maka boleh, dan itu hak dia. Dia punya khiyar di sini ya, istilahnya khiyar. Ya, mungkin kita ingat beberapa waktu yang lalu yang namanya khiyar ya, yaitu hak untuk melangsungkan jual beli atau membatalkan. Nah, khiyar itu ada macam-macam, kemarin sempat kita bahas ya. Sedikit kita ingat kembali, ada yang namanya khiyar majelis. Selama di majelis punya hak khiyar sebelum pisah, mau membatalkan atau mau melangsungkan, sekalipun sudah akad masih punya hak membatalkan, namanya khiyar majelis. Ada khiyar aib, khiyar karena cacat ya, sudah sampai di rumah cacat barangnya, sekalipun sudah pisah, sudah sampai rumah, dia masih punya hak untuk mengembalikan, itu khiyar majelis. Nah, ini khiyar ghabn namanya. Khiyar, hak khiyar karena tertipu. Ya, karena tertipu. Nah, ini tadi kita katakan kalau dia ternyata sampai ke pasar, ternyata kok harganya segini. Tadi ayam saya dibeli murah. Ya. Mestinya dibeli 200.000 cuma dibeli 100.000 sama dia, atau 150.000 misalnya. Nah, dia merasa dirugikan, maka dia boleh membatalkan. Dia cari orangnya, saya mau batalkan. Dia masih punya hak itu. Sebagaimana dalam riwayat Muslim disebutkan, la talaqqawul jalab, faman talaqqa fashtara minhu, fa idza ata sayyiduhu suqa fahuwal khiyar. Jangan kalian menghadang para pembawa barang dagangan itu yang datang dari pedesaan. Faman talaqqa fashtara minhu, siapa yang ternyata menghadangnya lalu membeli, fa idza ata sayyiduhu as-suqa, lalu si pemilik barang itu sampai ke pasar, fa huwa bil khiyar, maka si pemilik barang dagangan itu punya hak khiyar ya. Ya, artinya kalau dia merasa tadi dirugikan, ternyata kok begitu harganya ya, maka dia punya hak untuk khiyar. Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan atau dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad, idza ghubinal ba'i' ghabnan kharijan 'anil 'adah wal 'urf 'inda at-tujjar. Dia punya hak untuk khiyar itu bila ternyata dia ditipu ya, dengan penipuan yang yakni harga yang di luar kewajaran ya menurut para pedagang. Tapi kalau hanya selisih sedikit sudah enggak ada, enggak usah. Ya, selisih yang wajar ya. Selisih yang wajar itu enggak perlu. Atau tidak ada khiyar menurut di sini yang dipahami dari mazhab Syafi'i dan Ahmad. Tapi kalau selisihnya itu cukup signifikan, maka dia punya hak untuk khiyar ya. Ya, ini masalah yang pertama ya, kiranya insyaallah bisa dipahami. Kemudian Masalah kedua adalah larangan bagi orang yang di kota untuk menjual milik orang yang di pedesaan. Nah, ini apa maksudnya? La yabi' hadirun libadin, atau naha an yabi'a hadirun libadin. Nabi melarang hadir. Hadir itu orang yang hadir, dalam arti ada di kota. Dilarang menjualkan milik orang yang di pedesaan. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah, kata Ibn Abbas, tidak menjadi maklarnya. Nah, ini mirip dengan yang tadi, cuma ada perbedaan. Kalau yang pertama itu kan dia menghadang lalu membeli, ya. Nah, kalau ini tidak, dia menghadang misalnya lalu mengatakan, sudah, barang kamu kasih saya jualkan, ya, kamu di sini saja sudah, ya, bawa sapi, bawa kambing, bawa ayam, bawa hasil pertanian. Dia bilang ke orang dari pedesaan itu, sudah, kamu kasih saya barang-barang ini biar saya jualkan, ya. Nah, di sini ya, kaitannya, kalau di sini kaitannya justru apa, kekhawatirannya adalah orang-orang yang di pasar akan dirugikan, ya. Kalau tadi yang pertama, siapa yang dirugikan? Orang yang pedesaan. Kalau ini khawatirnya justru orang di pasar dirugikan, karena ini yang menjualkan orang itu juga. Nah, dia tahu harga, sehingga dia bawa barang akan jual ke orang-orang di pasar dengan harga yang sudah standar atau di atasnya. Ya, nah, orang-orang di pasar akan ada, ya, mungkin sekian persen dirugikan. Ya, andai yang datang dari pasar itu dari desa itu langsung ke pasar, langsung transaksi sama orang yang di pasar, mungkin orang di pasar akan dapat harga murah, ya kan? Oh, ini dari pasar nggak begitu mengerti harga, ya, atau masih mudah untuk diajak tawar menawar, ya, karena bukan pedagang, mereka itu kan tani, ya kan? Sehingga orang-orang di pasar akan dapat manfaat harga-harga yang lebih murah. Tapi kalau sudah dipegang sama orang ini, ya, namanya pedagang, dia mungkin cari untung, dia mungkin akan membuat harga yang lebih mahal. Nah, di sini oleh Nabi SAW dilarang karena itu. Dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, ya, li'annahu yakunu muhitan bisi'riha, fala yabqa minhu syai'an yantafi'u bihil mushtarun. Karena si makelar ini, ya, dia tahu harga umumnya di pasar berapa. Fala yabqa minhu syai'an yantafi'u bihil mushtarun, sehingga tidak tersisa lagi harga yang mungkin bisa diambil manfaatnya oleh para pembeli di pasar. Harapannya yang di pasar tadi dapat harga lebih murah karena ini langsung dari tani. Harapannya begitu. Ternyata sudah dipegang makelar, ya, sehingga harganya sudah lebih tinggi. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd. Ya, biarkan orang-orang itu. Biarkan, enggak usah dimakelari begitu. Yarzuqullahu ba'dahum min ba'd, Allah akan beri rezeki sebagian dari sebagian yang lain. Biarkan, wajar saja jual beli mereka, ya. Masing-masing dapat rezeki yang Allah rezekikan. Ya, jangan dimakelari seperti itu. وإذا باعها صاحبها حصل فيها شيء من السلعة على المشترين. Kalau si pemilik langsung, si petani langsung misalnya, atau peternak langsung yang menjual, maka para pembeli akan mendapat sedikit daripada keuntungan, dalam arti manfaat dari sisi tadi lebih murah, itu maksudnya. فَالنَّهْيُ عَنْ بَيْءِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي خَشْيَةَ التَّضْيِيقِ عَلَى الْمُقِيمِينَ. Jadi untuk bagian kedua ini, yaitu larangan orang yang di kota menjualkan milik orang yang di desa ini, hikmahnya ya supaya tidak menyempitkan atau apa istilahnya ya mengurangi keuntungan atau menyusahkan orang-orang yang mukim. Ya, ya. Jadi di sini juga disebutkan perbedaan pendapat ulama di sini tentang apakah jual belinya sah atau tidak sah. Ya, dikatakan oleh Syekh Sa'ad Al-Bassam, "Wakhtalafu fi sihhati bai'il hadir lil badi." Dan ulama beda pendapat tentang apakah sah ya jual beli tersebut. Ya, intinya kalau jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan jual belinya sah, hanya saja pelakunya jatuh dalam perbuatan yang haram. Ini mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Sebagian ulama yang lain, yaitu Imam Ahmad rahimahullah, mengatakan jual belinya batal, ya, tapi juga beliau memberikan perincian. Beberapa perincian dianggap batal bila mana ini dan itu. Ya, intinya kalau mayoritas ulama rahimahullah berpandangan jual belinya sah, ya. Jual belinya sah. Nah, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, ya. Dua larangan dalam jual beli, semoga bisa dipahami. Ya. Baik, selanjutnya kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan.